Saya katakan lagi, yang dimanakan ahli bid'ah itu ialah orang yang sengaja menunjukkan sikap zahir membenci as-sunnah meskipun dalam sampai kepadanya ilmu sunnah dan juga kasus baginya bahaya bid'ah terhadap agama dan keimanannya, namun dia tetap membenci as-sunnah dan sunnah memilih bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu ialah orang-orang yang seperti ini, tentu jumlah mereka hanya sedikit. Kata dia, sedangkan mayoritas umat Islam itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka berbuat bid'ah hanyalah karena ikut-ikutan dan tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan ialah adalah kesalahan. Luar biasa ya, karena itu maaf Allah orang nanti ini. Sehingga dia hanya membatasi ashabul ahwal wa bid'ah dengan keterangan jika seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka berarti mereka ialah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma musta'an. Ini semua karena izin Allah Subhanallah. Sangat bertentangan dengan apa yang dia sebutkan tadi, yang saya tetapi dari penulisan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada penanggapan dia bahwasanya mayoritas umat ini, mayoritas kaum muslimin ialah ahli sunnah wal jamaah dengan alasan bahwasanya mereka bukan sebagai ahli bid'ah karena tidak ada pada mereka ciri-ciri ahli bid'ah. Allah mengzahir ya Allah. Perkara yang akan dijinak oleh Allah. Masalah ini berkaitan dengan khauf. Hukum asal seorang muslim. Hukum asal seorang muslim. Dalam bab ini akan dijinak oleh Allah. Dikatakan para ulama. Yang pertama, keterangan yang saya dengar beberapa hari yang beberapa waktu yang lalu dari Al-Ustaz Al-Qurnain ketika saya ketemu dia di Solo, dia menyampaikan kaidah dari beberapa yang dia temui di mana bahwasanya al-aslu fil muslim al-jahalah, hukum asal pada seorang muslim, seorang insan itu kebodohan. Itu kebutuhan. Ada kebutuhan kita sih. Sementara yang saya dengar langsung dari Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri Allah Ta'ala warahmat, dia mengatakan kulun dihadapi. Tidak bisa kita mengatakan hukum asal seorang muslim ialah al-sunnah. Tidak bisa. Atau kita mengatakan hukum asal seorang muslim ahlul bid'ah. Tidak bisa. Kami kulun di khasabih. Masing-masing hidup sesuai dengan keadaan dia sekarang. Dia itu hidup di tengah-tengah kebid'ahan. Terjatuh dalam sekian banyak amaliyah-amaliyah bid'ah. Maka orang seperti ini pada dikenal azatumullah kaum muslimin yang terjadi di penyakit bid'ah dan mereka tidak bisa dikatakan surah al-sunnah. Walaupun mereka langsung difonis sebagai bid'ah. Fonis tidak bisa. Dan mereka kaum muslimin yang mereka berjatuh dengan itu penyakit kebid'ahan. Kalau kemudian dia sekarang ini ialah pada kelompok Syiah, maka dikatakan Sufi. Kalau sekarang dia pada kelompok yang Qadariyah, dikatakan Qadari. Kalau dia pada kelompok yang Sururiyah, dikatakan Sururi. Kalau dikatakan pada kelompok yang Ikhwaniyah, maka dia Ikhwani. Wah, ada seterusnya. Dan kalau dia itu ialah seorang ala sunnah, yang tiada sunnahnya Rasulullah SAW, Tawas Sunni. Hadza lillah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Atau tahu apa udang di balik batu tulisannya Ja'far Madalubin Imam dengan nama seperti ini? Omongan ini pada dikina azadullah sungguhnya yang dia inginkan ialah Allah wa'alam. Ini yang kita lihat dari gejala-gejala dia ialah untuk dijadikan sebagai hujjah tentang kebolehan dia, kebolehan perbuatan dia yang sekarang ini terkena pergolakan sekuler dengan semua pihak. Tahunya dia orang semacam Arif Ilham itu bukan ahli bid'ah yang harus dijauhi, dia harus sunnah. Karena dia berkata bid'ah maka dia ahli sunnah. Karena dia tidak sesuai dengan keterangan seperti ini, suka bohir membenci sunnah walaupun telah sampai ilmu kepada dia, tapi dia tetap memiliki kesalahan. Sama beri ibadah sunnah. Ada arifahat bukan sebagai arifahat. Dari jari sunnah. Jadi boleh berkawan dengan dia. Boleh. Syawah dengan dia. Boleh. Zikir bareng dengan dia ila akhir ini. Dan yang diinginkan sama dia. Ada ya? Allahumusta'an. Saya ini Ustaz. Anggaplah bahwa kainnya Arifin Ilham itu bukan seorang ahli bid'ah. Tapi kita menyatakan dia bukan sekali sunnah. Dia seorang muslim yang terjatuh pada sekian banyak kebid'ahan. Dan orang-orang yang memang tak beres pemahaman agamanya. Maka sunnahnya Rasulullah SAW ialah menjauh. Tidak berteman, tidak berkawan. Tidak pula saling bantu-membantu dalam menerap dakwah dengan orang seperti ini. Orang saya dia ini, ya Ustaz, itu tepat sekali kalau dijuluki sebagai Aisyah itu teman yang jelek. Bagaimana yang terdakwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maharul jalisus salih wal jalisus su'." Kahadir nitik. Simma andakka'animu. Kau tajjani nurih adam bayibah. Wa masal jilbku. Kena berkisir. Imma antahriqamin. Atau imma yihirqa taubat. Wa imma antajjani nurih adam bayibah. Kau kama kala Rasulullah SAW. Perumpamaan temannya baik dengan temannya jelek. Diumpamakan seperti orang yang membawa menyala listrik dan orang yang meniupkan api untuk ngelak. Teman yang baik itu diumpamakan seperti orang yang menjual menyala listrik. Mungkin kamu membeli minyak wangi dari dia, mungkin pula kamu akan mencium bau harum dari dia. Sementara perumpamaan teman yang jelek diumpamakan seperti orang yang meniup api lagi. Mungkin dia akan membakar baju kamu, mungkin pula kamu akan mencintai dari dia bau yang sangat busuk. Anjuran sangat dari beliau sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam untuk menjauh dari teman-teman yang seperti itu. Walaupun, anggaplah walaupun dia belum dimulis sebagai amin tidak. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Nanti pada menjelaskan azabullah, ada sifat yang kedua dari dia. Tentang permasalahan kenapa dia kemudian mendekati mereka, jalan-jalan kepada dengan mereka, dakwah kepada mereka, jalan ke tempat-tempat mereka. Jangan dibawakan insyaAllah pada pembahasan akhir masalah ini. Nanti insyaAllah. Kemudian dia menjadi Allah. Dia menciptakan tentang tersebutnya rakyat jihad. Nanti insyaAllah. Dia mengatakan perjalanan wakar kampung ila akhiri. Dia mengatakan selain kepada namanya ke-13. Dalam masa 2 tahun itu. Ini kalau kamu baca ini atau apa ini. Ini secara kecilnya pasti. Dalam masa 2 tahun itu. Saya dapati kenyataan berbagai kekurangan pada murid-muridku. Dalam berhadapan dengan problem-problem masyarakat kaum muslimin di sana. Untuk amal sana. Kekurangan itu meliputi kekurangan dalam perkara Allah dan hikmah dakwah. Tentu kekurangan demikian amat berbahaya dalam perjalanan sebuah dakwah dan perjalanan ini. Kekurangan tersebut menciptakan jarak yang berbahaya antara masyarakat muslimin dengan kami. Saya sedih dan sedih melihat kenyataan aib yang demikian ini. Masyaallah, sedih berbahaya. Dia mengatakan perkara akhlak dan hikmah dakwah. Anda kan dibutuhkan lebih rinci insyaAllah sama dia. Dia mengatakan lagi. Dan akhirnya saya putuskan. Pada tanggal 7 Oktober 2002. Untuk bubarnya Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cakap ya kan. Saya mau tanya sama itu sekalian juga. Yang punya ide membubarkan Laskar Jihad siapa? Adimu? Apa siapa? apa ya Pak? Nah, yang sedemikian semangatnya ingin membubarkan laskar jihad ketika itu, bukan dia. Kalau dia berapi-api semangatnya, sampai keluar asapnya. Ayo, untuk terus memperjuangkan jihad di Ambon sana. Terus, begitu. Dan yang berupaya kuat untuk membubarkan ini, ialah para ustaz. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari Syekh Radu bin Hadi Al-Madbari Hamidullah Ta'ala wa Syekh, sering mereka mengatakan ada rapat. Ada rapatnya dihasil semua pasir, sering kali ini tidak dihasil. Sebab kalau nanti ini masih berhati-hati, disentuh, terbakar nanti. Sampai akhirnya kemudian disepakati oleh sering para ustaz untuk dipilih orang-orang tertentu. Seringkan para ustaz untuk membicarakan kepada dia supaya mau dibubarkan. Iya. Saya mau dibubarkan. Itu kejadian di rumahnya dia, Pak. Kita itu. Ini kita beberapa kali kata sama saya. Saya mau diaman. Sampaikan supaya dibubarkan oleh mereka-mereka yang dianggap bisa membawa bangsi supaya ini hobinya. Jangan menurut, jangan lagi berjuangan di Ambon. Subhanallah ya, Menteri tadi gue mengatakan. Kalau memang demikian yang kalian inginkan, ya bisalah. Kita berjuangan saja. Yakni kayak kelihatan orang yang melembut, orang yang melemah, gitu. Kayak lulu, begitu. Sampai hana mungkin alhamdulillah Allah. Yang ada tahu sama saya, ketika dia lalu terkejai. Alhamdulillah Ta'ala, sampai menangis. Bayangkan. Sampai menangis. Nangis bahagia istilahnya itu. Bukan nangis lagi. Tidak nangis dan bahagia. Alhamdulillah. Ustaz kita satu ini mau diaja. Lulus. Lulus hatinya. Dibubar kelasiat-kiatnya. Itu semua tidak ada semuanya. Perkara-perkara yang goblok itu. Sampai nangis. Bayangkan. Tapi luar biasanya. Pak Dwi ketika itu membawakan pasir, pokoknya, nangis ya. Tapi apa ternyata? Jadi itu setelah ketemu dengan mereka para ustaz, dipanggil itu. Komandan-komandan besar yang ada di Ambon sana itu. Dipanggil secara khusus. Ketika dia dipanggil, dia lah. Satu yang termubar. Dan beberapa orang yang masih dianggap kepercayaan dia. Dalam keadaan kalau yang lainnya dengan saudara mereka. Sampaikan bahwa kita tetap akan meneruskan perjuangan Ambon nanti. Jangankan sukses mereka-mereka itu. Mereka orang-orang psikos. Mereka orang-orang. Pokoknya entah itu. Jadi ya jangan ingat aja kalau tadi ini. Rupanya itu. Bahkan dia sampai mengajarkan tabligh akbar di Semarang. Tapi juga apa namanya menyemangati siapa-siapa yang ada untuk berada di Ambon. Jihad. Iya, betul tak? Siapa dia? Masih dia berjadi. Masuk kalah sama saya. Saya pengamat dari Yaman, atau pengamat dari Indonesia untuk kalah sama dari Yaman. Kalau bisa. Ayo. Itu menunjukkan di mana bikin Assalamualaikumullah. Itu minyak-minyak kesehatan niatan sama sekali untuk membubarkannya. Walaupun memang yang ngomong secara nasional, iya. Tapi dalam hati dia ada niatan itu. Bahkan dia semangat yang tinggi untuk meneruskan perjuangan di hati Ambon dalam keadaan kita ngerti. Para masyayikh telah melabrak mereka semua menyatakan sudah tidak berani. Allah mengatakan, jadi dia mengatakan maka ada akhirnya saya putuskan pada tanggal 27 Oktober untuk ubahnya laskar jihad tahlil sunnah di wal jamaah. Seakan-akan kayak dia gitu. Kayak menyesali jatuh diri. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz. Jangan. Senangnya begini-gini. Hah? Tak sih kata lalu banyak. Apa kok? Enggak izin aja. Nama lu lah. Hah? Kemudian di apa namanya dikisahkan sama apa namanya murid-murid kamu sendiri yang disuruh antar jumlah mangan. Allahumma sa'an. Kemudian, dan dengan keberusahaan saya untuk mengubarkan dan menghentikan aktivitas jihad secara seperti ini, maka saya akan membuat langkah-langkah fundamental. Masya Allah. Ayo. Ini maka depan perjuangan dakwah salafiyah di Indonesia. Saya persilakan segenap murid-muridku untuk pergi ke medan perjuangan masing-masing. Dan saya pun segera berkenan untuk menyongsong program-program perjuangan yang tersentang di depan langkah-langkah perjuangan itu. Ini kalau ada yang tidak paham bagaimana kita jaya. Masya Allah Pak Tim, memang perjuangan dikasi. Allah Al-Mustaan. Allah wa la quwwata illa billah. Ini bukan saya persilakan ini Tuhan. Dan saya persilakan, semuanya menjir dari dia. Semuanya dari dia. Kenapa? Dikarenakan kalau sudah tahu bagaimana keras kepalanya orang satu ini. Tidak di sini, di sini. Kan mereka mau membangun. Itu kejadiannya ketika dia masih terkurung di Mabes Polri sana. Maka udah langsung segera bercemas-cemas, nanti dia akan jebolan. Ya lo pergi tempat cemas semuanya. Tunggu dia lepas dari penjaranya, saya akan segera matanya terbelalak. Loh kok sepi? Yang ini diomong di soal kasi. Hah? La haula wa la illa billah. Itu kan juga mengatakan, saya persilahkan murid-muridku untuk apa namanya, pergi ke dalam perjuangan masing-masing. Dan saya juga berkemas untuknya. La haula wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Agar dia kena bikin Allah semua. Langkah fundamental yang dia tempuh ini, kena bikin Allah semua. Dialah yang pangkat sebutkan sama dia, pengasingan diri. Kayaknya orang ketika membuatnya buku ini, ya ini masih, dia masih punya mata yang besar, murid-muridnya masih sekitar dia, cuman dia kepingin mengasihkan diri gitu loh. Terus meji di dua mana, beberapa hari begitu. Ya ya Tuhan, pengertian dia masa-masa uzlah, pada masa uzlah penyendirian yang saya lakukan antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2002. Itu bukan masa penyendirian, memang masa-masa ditinggalkan sama semua para ustaz, ditinggalkan semua dalam diri. Loh kenapa aku ditinggalkan? Jadi karena penyimpangan-penyimpangan di atas ini. Allah wa la quwwata illa billah. Mungkin dia maaf. Kalian-kalian inilah yang meninggalkan saya. Kamu-kamu ini para pengkhianat. Saya yang berjuang mati-matian membela ini dan itu. Di mabuk polri sana, masa saya pulang, saya akan diri, dia pulang, tapi kosong melombong, apa-apaan ini? Ya memang, kita orang menjadikan anda, lagi. Tetapi setelah ini, setelah kartunya, justru anda yang meninggalkan salah ini, dan meninggalkan jawa salah ini. Dan itu yang langsung dinyatakan oleh Syekh Rafi bin Hadi Al-Masrari, Habibullah Ta'ala Jawa'ah, ketika dilaporkan kepada beliau, bahwa perbuatan kamu sama dengan Arif Ilham mengadakan zikir jama'i kemana-mana itu. Maka siapa mengadakan terus mengatakan, bukan kalian wahai ikhwah yang menjadikan dia, tapi dia yang menjadikan kalian dan jauh pada dia. Cuma terima kasih dengan cerita itu. Allahumma sa'al, Allahumma sa'al. Bagaimana lah, kan saya terus balik otaknya. Itu yang dulunya dia dengan ilmunya. Dengan tak begini, dengan tak sebut, bukan dunianya. Sekarang dia bisa itu, membuat bahasa-bahasa yang diplomatik, bahasa-bahasa yang sama-sama begitu untuk mengelabui masa yang membacanya. Ya Ustaz ini memang laku, kalau dijual di kalangan orang-orang, dia tidak ngerti masalah. Kalau yang membacanya dia adalah diri sendiri, jadi kita lalu dengan itu. Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang ya Ikhwan, kita masuk kepada hasil renungan pagi kita ini. Setelah dia mengatakan sini ya Ikhwan, dan tutup dalam subhasan koreksi total terhadap perjuangan Tuhan salah dia. Terima kasih Ikhwan. Dalam 14 dia mengatakan, dalam masa uzlah penyendirian yang saya lakukan, antara bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2002, saya terus mempelajari dan mengoreksi berbagai kebijakan dakwah salafiyah yang saya lakukan semenjak Januari 1990 sampai dengan Oktober 2002, selama 12 tahun. Dan saya pelajari semua kekurangannya melalui kitab-kitab para ulama al-sunnah wal jamaah. Ada pun hasil renunganku dan koreksi yang saya lakukan selama masa usia itu ada sebagai berikut. Satu, menjalankan Islam itu harus lengkap dalam segala aspek kehidupan dan tidak boleh hanya memfokuskan pada satu bidang masalah sama saja dengan mengabaikan masalah yang lain. Paham ya? Jadi jangan kemudian nanti ini atau yang lain tidak harus lengkap. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, lengkap. Dengan sebagian sebagian. Jadi membawakan penafsir Ibnu Katsir, tafsir Tsa'bi, yang menyimpulkan. Nah demikian, maka tidaklah tepat kalau dakwah salafiyah itu hanya memfokuskan pada perkara kita saja, meskipun dengan alasan dalam rangka prioritas dakwah, karena dakwah salafiyah itu haruslah secara gradual, yakni bersama orang-orang posisinya, dalam memahamkan umat Islam tentang agama Islam yang benar, dan tidak boleh diabaikan satu bagian tertentu dari Islamiyah. Koreksi terhadap dakwah salafiyah di Indonesia di masa lalu yang saya lakukan bersama murid-murid ialah kecenderungan padanya untuk berlebihan dalam mengutamakan upaya mengeneratifkan sehingga terkesan mengecilkan perkara akhlak. Akibatnya, amat rata keberakan dan kasarnya sebab perusahaan guru dakwah salafiyah di Indonesia sehingga biasanya tersendiri bagi dakwah salafiyah tersendiri dalam pandangan masyarakat Indonesia. Dakwah ini terkena tertutup dan menyeramkan bagi keumuman orang karena kelemahan tidak selalu jarilah yang kemudian tentu kekurangan yang sangat fatal bila ditinggau dari cara Islamnya maupun dari jaga dan perasaan. Kedua, jadi menyalahkan dakwah dia dulu dan juga dakwah murid-murid dulu yang lebih mengutamakan perkara kita. Seakan-akan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan tentang masalah akhlak, tidak pernah mengajarkan tentang masalah fikih, tidak pernah mengajarkan tentang masalah tafsir. La haula wala quwwata illa billah ya Ustaz. Murid-murid kami ya Ustaz, memang betul seperti yang kamu bilang, memang lebih memfokuskan tentang masalah akhidah, masalah tauhid, uluhiyah, kayak misalnya jika anda menyenang inilah isi agama, inti jauh dalam biar murtadin, perkara tidak, perkara tauhid. Tapi kan maksudnya ada Ustaz, bahwasanya murid-murid kami juga mendakwahkan tentang masalah akhlakul jarimah, kajian-kajian halaka-halaka ilmiah yang ada di Yogyakarta ketika itu, mengajarkan semuanya, mengajarkan kita bulughul maram, masalah fikihnya, mengajarkan kita bulughul maram bagian akhir, masalah akhlak, mengajarkan kepada Abu Salihin, kita masalah tidak, masalah tauhid, semua diajarkan sama kita semua. Dulu yang menangani ialah kita, anggaran waktunya. Kita yang dulu yang menangani, alat-alat yang ada, alat di sini, alat di sini, alat di situ, alat di situ. Buat kamu sendiri, sudah mengajarkan kitab Al-Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad, perkara apa? Perkara akhlak. Orang sendiri mengajarkan yang namanya Ar-Risalah At-Tauhidiyah, perkara apa? Perkara akhlak. Perkara akhlak. Perkara iman, perkara taqwa, perbekalan orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara akhlak. Kamu pula yang mengajarkan kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Wah kamu boleh mengajarkan kita Riyadhus Shalihin, Daurah Ramadhan, Sidil Quran. Itulah akhlak. Allah yang tidak. Ya, tepat kalau kemudian menyatakan halnya. Tidak. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Dan pakar kita dikongsikan. Ada yang nilai yang dilakukan oleh para ulama kita, perkara kita terus dibicarakan, tauhid, akidah, tauhid, terus berbareng dengan masalah fikih, masalah takdir, masalah akhlak, masalah ini, semuanya.